شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد كده لنجيكال Kajian kita dari membaca kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid karya Syekh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Babun min asy-syirki iradatul insani bi'amalihi ad-dunya. Satu bab yang menjelaskan bahwasanya termasuk dari syirik, termasuk dari perbuatan syirik, iradatul insani bi'amalihi ad-dunya. Seorang manusia menginginkan dengan amalannya tersebut balasan dunia. Kalau kemarin riya, pembahasan riya ini, seorang melakukan amalan akhirat dengan tujuan ingin dilihat, ingin mendapatkan pujian. Ya. Kalau sekarang lebih daripada sekadar riya, tapi bahkan dengan melakukan amalannya tersebut menginginkan balasan dunia, menginginkan tujuan-tujuan dunia. Ini ada sedikit perbedaan. Kalau kemarin riya ini amalannya untuk Allah, cuman ada sisi lain tujuannya untuk dunia. Tapi kalau di sini murni untuk dunia, tidak ada sama sekali untuk Allah Subhanahu Wa Taala dalam amalnya tersebut, tapi untuk dunia. Sehingga ini para ulama menggolongkan dengan syirkul akbar, termasuk di antara syirkul akbar, yakni dalam hal syirku an-niyah, syirik dalam hal niatan, melakukan amalan dengan tujuan dunia, murni tujuan dunia. Kalau riya kemarin kan untuk Allah, tapi ada sisi lain ingin dilihat oleh Allah. Wa qalillahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, man kana yuridul hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maksudnya dengan melakukan amalan dia menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, niscaya kami akan tunaikan untuk mereka amalan mereka fiha, di dunia. Tapi wahum fiha la yukhasun, mereka itu sedikit pun tidak akan dirugikan. Tapi meskipun demikian, mereka dapat keinginan dunianya mereka. Allah menyatakan dia selanjutnya dalam surat Hud ayat yang ke-16, Allah menyatakan ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka itulah orang-orang yang di akhirat kelak tidak akan mendapatkan apapun kecuali neraka saja. Wa'iyadzubillah. Wa habita ma sana'u fiha, dan gugurlah, sirnalah, hapuslah apa yang telah mereka perbuat di dunia, wa batilum ma kanu ya'malun, dan batillah amalan yang pernah mereka lakukan tersebut. Ini surat Hud ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Ini dalil yang menunjukkan di sana ada padanya syirkun niyyah, dan ini termasuk di antara syirku al-akbar. Munasabatul bab li kitab at-tauhid, kesesuaian bab ini dengan kitab at-tauhid, bayanu anna al-amala li ajli dunya syirkun yunafi kamal at-tauhid wa yahbitul amal ويفترق عن الباب الذي قبله أن هذا عمل لأجل دنيا يصيبها والمرائي عمل لأجل المدح فقط. Kesesuaian bab ini dengan kitab tauhid, bahwasanya di sini terdapat padanya penjelasan bahwasanya amalan untuk mendapatkan dunia, liajli dunia, dalam rangka mendapatkan dunia, ini syirkun, syirik. Yang mana ini akan menafikan kesempurnaan tauhid. Wa yahbitul amal, dan perbuatan tersebut akan menggugurkan, menghapuskan amalan. Dan pembahasan ini berbeda dengan pembahasan yang sebelumnya. Anna hadza amalun li ajli dunya yusibuha. Bahwasanya orang ini dalam bab ini dijelaskan amalan dengan tujuan dunia yang ingin dia dapatkan. Sementara al-mura'i, seorang yang riya di dalam amalannya, amila li ajli al-madhhi faqat, mereka melakukan amalan dengan tujuan hanya ingin mendapatkan pujian, ingin dilihat, ingin mendapatkan pujian. Jadi berbedanya di sini ya, dari sisi ini. Kalau tadi murni untuk dunia, tapi di sini ya, untuk Allah cuma ada sisi lain, mendapatkan pujian-pujian dunia. Yuridul hayatad dunya wa zinataha ay yuridu bi'amalihi thawabad dunya wa ma laha. Yang dimaksud dengan menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maksudnya adalah menginginkan dengan melakukan amalannya tersebut pahala dunia. Maksudnya balasan dunia dan apa yang ada di dalam dunia. Nuwafi ilaihim, yani nuwafiru lahum thawab a'malihim bis-sihhati was-sururi bil ahli wal mali wal walad. Kami akan tunaikan kepada mereka, kami akan penuhi mereka balasan amalannya mereka dengan diberikan kesehatan, diberikan kesenangan dengan keluarganya, dengan hartanya, dengan anak-anaknya. Allah akan berikan kebahagiaan kepada mereka di dunia saja, tapi tidak untuk di akhirat. Wahum fiyai yukhasun, mereka itu la yukhasun illa yungkasun. Mereka tidak dikurangi sedikit pun dari balasan dunia. Laisa lahum fil akhirati illa nar, cuman mereka ini di akhirat kelak tidak mendapatkan apapun kecuali neraka. Liannahum lam ya'malu illa lil hayatid dunya, karena mereka itu tidaklah melakukan amalan kecuali hanya untuk kehidupan dunia saja. Sebagaimana orang-orang kafir, banyak kalau ditanya orang kafir bersedekah, beramal, mereka donasi-donasi kemanusiaan banyak. Banyak berita-berita yang kita dapatkan, artis-artis kafir barat mereka mengadakan konser, seluruh hasilnya cuma disumbangkan untuk donasi kemanusiaan. Untuk apa? Korban-korban bencana. Ini orang kafir. Kalau dari sisi amalan, seperti itu. Maksudnya dari sisi sedekah, dengan harta, dengan amalan, seperti itu. Cuman Allah hanyalah akan tunaikan kepada mereka di dunia. Allah akan berikan kesehatan, berikan kesuksesan, tambah sukses dengan dunianya tersebut, tapi di akhirat kelak tidak akan dapat apapun. Wahabita, yani batula, batil, tertolak amalannya. Ma sana'u fiha fil akhirah, falam yakun lahum thawabun alaih, li'annahum lam yuridu biha al akhirah. Yang di akhirat kelak, mereka tidak akan mendapatkan pahala atas amalannya tersebut, karena mereka itu tidak menginginkan pahala akhirat. Mereka cuma ingin sesuatu yang disegerakan saja, yakni dunia saja. Ma'na al-ayatain ijmalan, ma'na al-ayatain ijmalan, ma'na dua ayat tersebut, surat Hud tadi ayat 15 ayat yang 16 secara global, anna man kanatid dunya hammahu wa talabatahu fanawaha bi'amalihi walam yataqid al-akhirah jazahullahu bihasanatihi fid dunya insya'a ta'ala. Kama fil ayatil ukhra, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Thumma yufdi ila al-akhirati wa laysa lahu hasanatun yu'ta biha jazaan. Mana global dari dua ayat tersebut tadi? Anna man kanatid dunya hammahu, barang siapa yang dunia itu menjadi tujuan utamanya, wa talabatahu, dan menjadi tuntutannya, fanawaha bi'amalihi, kemudian dia meniatkan dengan amalnya tersebut untuk dunia tadi, walam yaltafit lil akhirah, dan dia sama sekali tidak melihat, tidak menengok kepada akhirat, murni untuk dunia, jazahullahu bihasanatihi fid dunya insyaallah ta'ala, maka Allah akan memberikan balasan kepadanya dengan kebaikannya tersebut di dunia jikalau Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki. Sebagaimana di ayat yang lain juga Allah sebutkan, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Barang siapa yang menginginkan ajilah, balasan yang disegerakan, ajjalna lahu fiha, maksudnya balasan di dunia disegerakan kan, kami akan segerakan untuk dia di dunia tersebut juga. Ma nasha'u liman nurid, bagi siapa yang kami kehendaki dan kami inginkan. Ayat dari surat Isra ayat yang ke-18. Thumma yufdi ila al-akhirati wa laysa lahu hasratun yu'ta biha jazan. Kemudian ketika di akhirat kelak, mereka tidak akan diberikan kebaikan sedikit pun berupa balasan. Tadi Allah menyatakan tadi dalam surat Hud dikatakan illa an-nar. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka inilah orang-orang yang di akhir kelak tidak akan mendapatkan apapun illa an-nar, kecuali neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Munasabatu dzikri al-ayatain fil bab, kesesuaian penyebutan dua ayat tersebut di dalam bab ini, annahuma bayyanata hukma man arada bi'amalihi ad-dunya wa ma'alahu. Apakah wa ma'aluhu? Apakah wa ma'alahu fi dunya wal akhirah? Ini maksudnya kepada hukma, hukma man arada bi'amalihi ad-dunya wa ma'alahu fi dunya wal akhirah. Bahwasanya dua ayat tersebut menjelaskan hukum orang yang menginginkan dunia dengan amalannya dan juga apa yang ada di dunia tersebut. Apakah wa ma'aluhu fid dunya? Ini wa ma'aluhu ya. Wa ma'aluhu fid dunya wal akhirah. Bahwasanya dalam dua ayat tersebut dijelaskan hukum orang yang menginginkan dunia dengan amalannya. Dan juga bagaimana tempat kembalinya di dunia dan di akhirat kelak. Dijelaskan dalam ayat tersebut seperti itu. Jadi wa ma'aluhu di sini. Wa ma'aluhu fid dunya wal akhirah. Dan juga ma'alnya, tempat kembalinya di dunia bagaimana, di akhirat juga bagaimana. Maksudnya balasan dari Allah di dunia bagaimana, di akhirat bagaimana. Dijelaskan dalam dua ayat tersebut. Ma yastafadu minal ayatain, faedah yang diambil dari dua ayat tersebut. Fihi ma anna syirka muhbitun lil a'mal. Dalam kedua ayat tersebut terdapat pelajaran, terdapat faedah bahwasanya syirik tersebut ini akan menghapuskan amalan-amalan, akan menggugurkan seluruh amalan-amalan. Wa anna arada ad-dunya wa zinataha bil 'amali muhbitun lahu. Dan bahwasanya orang yang menginginkan dunia dan juga perhiasannya dengan amalannya, muhbitun lahu, niscaya amalannya tersebut gugur karenanya, terhapus karenanya. Asalnya yang kedua, fihima anna Allah qad yajzil kafira wa talib ad-dunya bihasanatihi fid dunya wa la yabqa lahu fil akhirati hasanatun yujaza biha. Dalam kedua ayat tersebut terdapat faedah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala terkadang memberikan balasan kepada orang-orang kafir dan juga para pencari dunia dengan kebaikan tersebut di dunia. Allah terkadang memberikan balasan kepada mereka dengan diberikan kepada dia kesehatan, dengan diberikan kepada dia harta yang melimpah, diberikan kepada dia kesenangan-kesenangan dunia sebagai balasan di dunia. Wa la yabqa lahu fil akhirati hasanatun yujaza biha. Kemudian di akhirat kelak dia tidak akan memiliki kebaikan sedikit pun yang dia akan dibalas dengannya. Ini terkadang seperti itu. Ini tentunya sesuai dengan tuntutan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Atsalith yang ketiga, fima, apakah fihima at-tahdzirus syadid min iradati dunya bi'amali al-akhirah. Dalam kedua ayat tersebut dijelaskan akan tahdzir, peringatan yang keras. Peringatan yang keras dari orang yang menginginkan dunia dengan melakukan amalan akhirat. Rabi'ah yang keempat, yakni fihi ma al-haqqu 'ala iradatil akhirah bil a'malis salihati. Dalam kedua ayat tersebut juga terdapat padanya pelajaran, ini anjuran untuk menginginkan akhirat dengan amalan saleh. Jadi ketika kita melakukan amalan saleh, hendaklah kita benar-benar menginginkan pahala akhirat. Jangan begitu. Tapi tentunya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha adil. Ketika seorang niatannya murni untuk akhirat, niscaya dunia itu akan ikut. Tidak usah diniatkan pun, tetap dunia itu akan mengiringi sebagai bentuk balasan dari Allah yang disegerakan. Dan di akhirat kelak juga akan Allah berikan kepada dia balasan yang yakni ditangguhkan ya. Cuman ketika seseorang itu berniat untuk dunia saja, ini akan menggugurkan amalan. Nah, karena di sana banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah terkadang memberikan balasan di dunia maupun di akhirat dengan sebuah amalan. Sebagai contoh, amalan menyambung silaturahim. Rasul menghabarkan kepada kita man arada ayyu satalahu fi rizqi wa man ahabba ayyu satalahu fi rizqi wa yusallahu fi ajali falyasul bihima. Barang siapa yang ingin untuk diluaskan rezekinya dan ingin untuk dipanjangkan umurnya, falyasul rahimah, maka hendaklah dia menyambung rahimnya. Ini kan amalannya, silaturahim amalan. Tapi Rasul mengabarkan di sana ada balasan dunia. Sehingga tentunya karena di sini Rasul mengabarkan tentang balasan dunia, berarti Allah juga memungkinkan saja untuk memberikan balasan dunia. Sebagaimana janji di Rasulnya alaihi salatu wassalam, Allah memungkinkan memberikan balasan di dunia dengan amalnya tersebut. Sehingga inilah keuntungan orang mukmin, dua kali lipat. Di dunia dapat, di akhirat juga akan dapat. Sesuai dengan apa yang telah Allah dan Rasulnya janjikan. Ini dua ayat di dalam bab ini. Kemudian yang kedua di sini, kalau tadi keadaan orang yang mencari dunia murni dengan amalannya, ya, dan juga akibat di akhirat bagaimana? Kemudian yang selanjutnya di sini akan disebutkan tentang dua keadaan sekaligus. Bagaimana orang yang melakukan amalan dengan tujuan dunia murni, dan juga bagaimana orang yang melakukan amalan dengan murni tujuan akhirat. Dalam dua hadis yang akan kita baca di sini disebutkan dua golongan ini sekaligus. Wa fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'isa 'abdud dinar ta'isa 'abdud dirham ta'isa 'abdul khamisa ta'isa 'abdul khamilah in u'tiya radiya wa in lam yu'ta sakhita. Mungkin ada yang sedikit salah di situ, dihilangkan huruf ba-nya. Wa in lam yu'ta sakhita. Kalau di sini wa ibn ada ba-nya, di sini hilangkan ba-nya, ada salah ketik mungkin. Wa in lam yu'ta sakhita ta'isa wa intakasa fa idza shika falan taqasha tuba li 'abdin akhidin bi'inani farasihi fi sabilillah ash'atha ra'suhu mughayyaratin qadamahu in kana fil hirasati kana fil hirasati wa in kana fis saqati kana fis saqati in ista'dana lam yu'dhan lahu wa in syafa'a lam yushaffa. Gilam sahih, ini sahih Bukhari dan juga sahih Sahih Bukhari sini ya. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'isa 'abdud dinar, binasa, celaka hamba-hamba dinar, mata uang emas. Ta'isa 'abdud dirham, celaka, binasa hamba-hamba dirham, mata uang perak. Ta'isa 'abdul khamisah, celaka hamba-hambanya khamisah, yakni pakaian-pakaian terbuat dari sutra. Ta'isa 'abdul khamilah, celaka hamba-hamba ini pakaian terbuat dari bludru, kain bludru. Ya, maksudnya jenis pakaian. Dia lebih suka dengan dinar, lebih suka dengan dirham, lebih suka dengan sutra, lebih suka dengan pakaian-pakaian yang lain. Maksudnya lebih suka dengan dunia dibandingkan dengan pahala di akhirat. Maka di sini jelaskan, in u'tiya radiya. Kalau diberikan kepada dia apa yang dia inginkan tadi, dinar, dirham, khamisah, khamilah, dia akan ridha. Jadi keridhaannya itu, yang jadi standar keridhaannya itu adalah dunia, bukan akhirat. Wa illam yu'ta, di sini wa illam yu'ta, dan jikalau dia tidak diberikan keinginan dunia tadi, sesuatu dia akan murka, dia akan murka, dia akan marah. Jadi di sini standar untuk ridha dengan tidak ridhanya itu ketika diberikan dunia. Diberikan dinar, diberikan dirham, diberikan khamisah, diberikan khamilah, baru ridha. Tapi kalau tidak diberikan, dia marah. Dia membangun ridha dan sukhatnya itu di atas dasar dunia. Berarti kan ridha ini adalah suatu ibadah. Sehingga ibadah itu tidak boleh dibangun di atas dasar dunia. Sehingga ridha itu harus karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena ketika diberi ridha, ketika tidak diberi, dia murka. Ta'isa wan takasa. Dia celaka dan tersungkur. Wa idza syika falan taqasa. Kalau dia terkena duri, maka mudah-mudahan duri tersebut tidak bisa tercabut darinya. Maksudnya ini doa kejelekan bagi orang yang keadaannya seperti itu, melakukan amalan dengan tujuan murni dunia. Ya. Ini keadaan orang apa? Orang musyrik tadi, keadaan orang kafir tadi yang melakukan amalan murni dengan tujuan dunia. Seperti itu keadaannya. Rasul doakan dengan doa kejelekan dan juga doa kecelakaan. Kemudian Rasul juga menyebutkan kepada kita akan keadaan orang-orang yang beriman. Tuba li 'abdin akhidin bi'inani farasihi fi sabilillah. Berbahagialah surga bagi seorang hamba yang memegang tali kendali kudanya di jalan Allah. Akhirin bi'inani farasihi fi sabilillah, yang memegang tali kendalinya, tali kendali kudanya di jalan Allah. Dia betul-betul berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ash'atha ra'suhu, sampai-sampai digambarkan ash'atha ra'suhu. Kepalanya ini sampai apa? Rambutnya itu sampai kusut. Karena tidak sempat untuk mengurusi rambutnya, kusut rambutnya. Mughayyaratin qadamahu. Sampai-sampai kedua kakinya itu berdebu karena seringnya berjihad di jalan Allah. In kana fil hirasati kana fil hirasah, kalau dia ditugaskan di pasukan, ataukah dia ditugaskan sebagai pasukan penjaga hirasah di pos perbatasan, di penjagaan, maka dia pun laksanakan tugasnya dengan baik, dia tetap di pos penjagaan. Tidak kemudian lah kalau di belakang nanti tidak ada orang yang tahu. Kan seperti itu terkadang ya. Kita harus di paling depan menjadi ujung tombak supaya terlihat. Ini kan dipermasalahkan jadi niatannya. Tapi orang yang beriman tadi adalah ya sesuai dengan perintahnya, sesuai dengan perintah dari waliul amrnya. Dia diperintahkan untuk dipakai pasukan belakang yang sudah. Memang seperti ini perintahnya, bagaimana lagi? Dia tidak kemudian kalau di belakang nanti apa namanya, karirnya itu tidak akan apa? Tidak akan cepat melambung. Kalau depan beda depan. Wah, dia seorang pemberani, dipuji ini dan itu. Akhirnya kan seperti itu ya. Tapi dia tidak. Kalau memang ditugaskan di pasukan penjaga, di pos penjaga hirasah, dia pun melakukan tugasnya dengan baik, tetap di pos penjaga. Wa in kana fis safah, kana fis safah. Kalau dia ditugaskan di garis belakang, di pasukan belakang, dia tetap di garis belakang. Tidak peduli dengan celaan orang yang mencela. Terkadanglah penakut kok jadi pasukan belakang, kan seperti itu. Tidak peduli dengan celaan orang yang mencela. Karena ini merupakan tugas. Tidak boleh menginginkan pujian. Ya, dengan menginginkan pasukan terdepan, kemudian menginginkan nantikan supaya dipuji, supaya lebih dapat pujian lebih banyak dikatakan pemberani ataukah yang lainnya. Tidak seperti itu. In istadzana lam yu'dzan lahu, kalau dia meminta izin untuk bisa bertemu dengan komandannya, bertemu dengan pimpinannya, lam yu'dzan lahu, dia tidak diberikan izin. Karena apa? Tidak punya kedudukan di sisi umara, di sisi pemimpin. Tidak diberikan izin. Wa in syafa'a lam yushafa', kalau dia meminta menjadi seorang yang memberikan syafaat, menjadi perantara, perantaranya pun tidak akan diterima, syafaatnya tidak akan diterima, karena dia sekali lagi bukan orang yang terpandang, bukan orang yang punya kedudukan, cuman seorang yang benar-benar melakukan amalan dengan tujuan untuk Allah, tidak ada lain kecuali untuk Allah, sehingga tidak perlu menginginkan kedudukan, menginginkan pujian, tidak. Dia tepiskan itu seluruhnya dalam rangka mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah keadaan seorang yang beriman. Jadi di sini sebutkan dalam hadis ini dua keadaan orang sekaligus. Orang yang melakukan amalan dengan tujuan dunia, orang yang melakukan amalan murni dengan tujuan akhirat. Nah, fi sahih, maksudnya fi sahih al-Bukhari. Ta'isa bi kasri 'ain saqata wal muradu huna halaka. Yang dimaksud dengan ta'isa adalah halaka, binasa, celaka. Al-khamisah ini thawb khuzzin aw sufin mu'allam. Ini pakaian yang terbuat dari sutra ataukah wool yang sudah diberikan tanda. Kalat min libasin nasi qadiman. Pakaian ini adalah merupakan jenis pakaian manusia pada masa dahulu. Khamisah. Ini nama jenis pakaian. Adapun khamilah bifatil kha, khamilah ini qatifah. Pakaian yang terbuat dari bludru. Nah, ini juga jenis pakaian juga. Maksudnya, ya, ini semuanya lambang-lambang perhiasan dunia. Emas, perak, sutra, gemerlapnya pakaian ini lambang-lambang dunia. Nah, intakasa ai awadahu almarid. Dia kembali sakit lagi. Waqila inqalaba ala ra'si. Dikatakan pula intakasa itu adalah inqalaba ala ra'si, terbalik kepalanya. Wa huwa du'aun 'alaihi bil khaibah. Yang dimaksud dengan ya, ta'isa wa intakasa adalah doa kejelekan dengan kegagalan. Ini doa kejelekan bagi orang-orang yang melakukan amalan dengan tujuan dunia. Dari Rasul sallallahu alaihi wasallam doanya seperti itu. Syika ayin asabathu syaukah, ketika duri mengenainya, falan taqasa. Ini fala yaqdiru 'ala intiqashiha ay aqadaha bil minqash. Dia tidak mampu untuk mengambilnya, jadi maksudnya mengambil dengan alat pencabut. Ini doa juga kejelekan dari Rasulullah SAW. Ini keadaan orang kafir seperti itu. Toba jadi ismunul jannah, ini nama bagi jannah, bagi syurga. Apakah syajaratun fil jannah? Sebuah pohon yang ada di syurga. Inan ini bikasri in sayrul lijam. Ini tali kendali. Tali kendali kudanya. Inanu farasihi. Tali kendali kudanya. Tali kekang kudanya. Fisabilillah yani ay jihadil musyrikin. Berjihad melawan orang-orang musyrikin. Jihad fisik di sini berarti ya. Karena digambarkan tadi kuda. Dengan kuda kan fisik ya. Ash'atara suhu. Ini sifatun li'abdin. Kan tuba li'abdin. Tuba li'abdin akhirin bina bi'inani firasi. Tadi bisa disebutkan sifat yang pertama akhirin bi'inani firasi. Kemudian sifat yang selanjutnya ash'atara suhu. Di sini ash'ata itu adalah sifat bagi li'abdin. Harusnya itu ini majrur, cuma majrurnya di sini dengan fathah karena ini mabnu nasrfi. Ash'ata ra'suhu. Kepalanya itu ataukah rambutnya itu kusut. Mughabbaratin di sini jelas ya, mughabbaratin qadamahu. Hamba tersebut kakinya berdebu. Di sini sifat ya, bagi 'abdin ini majrur dengan fathah niabatan 'ala kasrah. Sebagai ganti dari kasrah, li'annahu mabnu nasrfi karena ini mabnu nasrfi. Wa ra'suhu fa'il. Dan rasuhu ifa'il dari ash'ata tadi. Maknanya ini adalah annahu fa'irur ra'si syaghlahu al-jihad. Ataukah syaghlahu al-jihad anit tana'umi bil-idhani wa tasrih syari. Maknanya adalah orang tersebut itu kepalanya itu fa'ruhu, kusut. Karena dia disibukkan dengan jihad. Jihad telah membuat dia sibuk. Sibuk dari bernik, yakni enak-enakan untuk meminyaki rambutnya ataukah untuk menyisir rambutnya. Tidak sempat lagi karena dia sibuk dengan jihad. Mughayyaratin qadamahu, kedua kakinya itu berdebu. Ini juga sifatun tsaniyatun li 'abdin, sifat yang kedua dari 'abdin tadi. Wa qadamahu fa'ilun. Qadamahu sebagai fa'il dari mughabbarah. Ini ay 'alaqahuma al-ghubar wat-turab. Yani debu-debu dan tanah-tanah itu alaqahuma menempel pada kedua kakinya. Bi khilafil mutarafina mutanaimin, berbedanya dengan mutarafin. Ini kalangan orang-orang yang petinggi. Orang-orang yang petinggi, para petinggi dan juga mutanaimin, orang yang bekerja hanyalah nikmat-nikmat saja. Kan tidak pernah turun lapangan. Beda hanya dengan orang ini. Orang ini langsung turun lapangan, terjun ke lapangan. Al-hirasa yani bikasri al-ha'ai yakunu fi himayatil jaysh ghairu muqassirin wala ghafilin. Orang tersebut, hirasa, tidak surahkan ha', maksudnya orang tersebut ini berada di himayatil jaysh, di pasukan perbatasan, di pos penjagaan tadi. Meskipun demikian, ghairu muqassirin, orang tersebut tidaklah meremehkan tugasnya tersebut, walaupun dia juga tidak melalaikan dari tugasnya tersebut. Karena ini bahkan pasukan penjaga ini juga memiliki peran yang penting. Meskipun dia hanyalah diam, tidak langsung masuk ke front, peperangan. Tapi ini juga tugas penting. Karena nanti kalau ada musuh yang melambung, dialah yang akan langsung menghalaunya. Kita lihat bagaimana kejadian perang Uhud. Pasukan pemanah yang harus ditugaskan di daerah perbatasan tersebut tadi untuk menghalau ternyata pergi tanpa dasar perintah dari Rasul, sehingga terjadilah apa yang terjadi. Sehingga ini juga penting. Jangan diremehkan kalau ada tugas yang seperti ini. Fisaka yani yakunu fi akhir jaysh. Orang ini berada di akhir jaysh, di akhir pasukan, di pasukan belakang. Li'annahu yaqlubu nafsahu fi maslahil jihad. Karena dia itu yani meniatkan jiwanya untuk kemaslahatan jihad. Apapun yang ditugaskan, dia akan laksanakan dengan baik. Ini seorang hamba yang ini benar-benar melakukan amalan dengan tujuan untuk Allah Subhanahu wa taala. In istadhana ai lidukhuli 'ala al-umara. Ketika dia minta izin untuk masuk menemui pemimpin, lam yu'zan lah. Tidak diizinkan. Karena apa? Li'annahu la jahalahu 'indahum. Karena orang tersebut tidak memiliki kedudukan di sisi para umara. Tidak punya nama, tidak punya kedudukan. Likaunihi la yaqsudu bi 'amalihi ad-dunya wa tazallufa ila al-umara. karena keadaan orang tersebut ini tidaklah memaksudkan amalnya itu untuk dunia dan juga kedekatan dengan para pemimpin, bukan untuk ini, tapi betul-betul murni untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak dikenal oleh kalangan pemimpin. Ketika mau masuk menemuinya tidak diizinkan, tidak punya kedudukan, karena dia memang betul melakukan amalan itu bukan untuk pemimpin tapi untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk dunia, bukan untuk kedekatan dengan para pemimpin. Wa syafa'i ajatul hal ila ay tawassata fi amrin yuhibbuhu Allah wa rasuluhu min qada'i hawajin nas. Maksudnya ketika ada suatu keadaan disandarkan kepada dia untuk menjadi perantara dalam urusan yang Allah dan Rasulnya cintai, berupa menunaikan kebutuhan manusia, ternyata lam yushaffa, ya, bifathil fa al musyaddada, lam yushaffa dengan mefathahkan fa yang bertasydid tadi, jadi lam yuqbal syafa'atuhu, syafa'atnya tidak diterima. Indal umara wa nahwihim, di sisi para pemimpin dan juga yang semisal dengan mereka. Karena apa? Tidak punya kedudukan, tidak punya nama sekali. Karena dia memang melakukan amalan bukan untuk kedudukan, bukan untuk nama, bukan untuk dunia, tapi murni untuk akhirat. Ini keadaannya seperti ini. Al-ma'na al-ijmali lil hadits, ma'na global dari hadits ini, yusawwiru an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadits halatar rajulain. Dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang keadaan dua orang. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya, min tullabid dunya, termasuk di antara para pencari dunia. Orang yang pertama dalam hadis tadi, Ta'is Abdul Dinar, Ta'is Abdul Dirham istrinya tadi, ini orang yang pencari dunia. Wal akhar min tullabil akhirah. Kemudian orang yang kedua, orang yang lain ini termasuk di antara orang-orang yang mencari akhirat, pencari akhirat, para pencari akhirat. Fatalibud dunya sara 'abdan laha, yarda laha wa yasqut laha. Maka pencari dunia, dia menjadi hamba bagi dunia tersebut. Dia ridha karena dunia, dia murka juga karena dunia. Sehingga standar keriduan kemurkaan itu dengan dunia. Kalau diberikan dia ridha, tidak diberikan dia murka. Ini hamba dunia. Wala tara fi haqqi hadha ma huwa du'a'un bilafdil khair bilafdil khabar ta'isa wa intakasa wa idza syika falan taqasha ay idza asabahu syarrun lam yakhruj minhu wa lam yuflih. Nah, falanal matluba wala khalusa minal marhub wa sar 'abdan bima yahwahu min syahawatihi la silatan lahu bi rabbih yukhallisuhu bi sababiha mimma waqa'a fihi. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan dalam hadis yang mulia ini tentang haknya bagi orang ini. Ini berupa doa dengan lafaz khabar ta'isa wa intakasa, semoga dia binasa, semoga dia tersungkur, wa idza syika falat naqasa. Ini kan doa dengan bentuknya penghambaran. Jadi maksudnya idza asabahu syarrun, kalau kejelekan menimpa dia, dia tidak akan mendapatkan jalan keluar dari kejelekan tersebut dan dia tidak akan mendapatkan kemenangan, tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Falana lal matlub, dia tidak akan bisa mendapatkan apa yang dituntutnya, apa yang dicarinya tadi, wala khalasa min marhub, dan dia juga tidak akan bisa terlepas dari sesuatu yang ditakuti tadi. Sebagai hukuman dari Allah di dunia. Jadi Allah akan memberikan hukuman di dunia juga di akhirat. Wa sara 'abdan lima yahwahu min syahwati, maka dia menjadi seorang hamba, seorang budak dari keinginan-keinginan syahwatnya. Jadi budak karena keinginan-keinginan syahwatnya tadi. La silatan lahu bi rabbih, dia tidak memiliki hubungan dengan Rabb-nya. Yang mana dengannya yukhallisuha bisababiha, yang dengan sebabnya dia akan bisa membebaskan dari hal tersebut, dari apa yang telah dia dapatkan, lima waqa'ati, dari apa yang telah menimpa dia di dunia tersebut. Na'udzubillah. Ini celaka dunia, apalagi akhirat. Ini keadaan yang pertama. Thumma bayyana sallallahu alaihi wasallam hal 'Abdillah as-Sadiq as-Sa'i fi mara fi maradihi al-mubta'idi an masakhithihi an musakhithihi as-sabiri 'ala mashaqqati an-nasabi wat-ta'abi وأنه لم يتفرغ للترفي ونيل الملذات walam yatawahhar amaman nasi hatta ya'rifa ladaihim wa yakunu dha jahin 'indahum li'annahu lam yurid bi'amalihi ad-dunya wa nadil jah bal arada bihi wajha Allah wad-dar al-akhirah fajaza'uhu anna lahu al-jannah aw shajaratan fiha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan tentang keadaan hamba Allah yang jujur, yang benar keimanannya, dan dia berusaha untuk mendapatkan keridhaan Allah dan berusaha untuk menjauhi dari seluruh kemurkaannya Allah. Bersabar atas beban berat yang menimpanya dan kesusahan yang dia dapatkan. Dia berusaha untuk bersabar. Wa annahu lam yatafarragh lit-tarafi wa lil-mulazzat, dan bahwasanya dia itu tidak memaksudkan untuk bisa mendapatkan kesenangan, mendapatkan kelezatan-kelezatan, walam yatadhahhar amaman nas, dan orang ini pun tidak nampak di hadapan manusia. Hatta ya'rifa ladaihim, sampai orang tersebut diketahui di sisi mereka. Wa yakunu dzajain 'indahum, kemudian memiliki kedudukan di sisi mereka manusia, tidak, bukan untuk ini melakukan amalan. Li'annahu lam yurid bi'amali ad-dunya, karena dia tidak menginginkan dunia dengan amalannya tersebut. Dan juga tidak menginginkan mendapatkan kedudukan. Bal arada bihi wajha Allah wa dar al-akhirah, bahkan dengan amalannya tersebut dia menginginkan wajah Allah dan negeri akhirat. Jazaohu, maka balasannya bagi orang seperti ini, bahwasanya bagi dia itu akan mendapatkan syurga dan juga pohon-pohon yang ada di syurga. Pohon yang ada di syurga. Ini kabar dari Rasul SAW tentang dua keadaan manusia sekaligus. Orang yang beramal dengan tujuan dunia, dan yang kedua orang yang beramal dengan tujuan akhirat. Tentunya, ya, ini perbedaan yang Rasul SAW sebutkan di sini harus kita betul-betul pahami. Nah, munasabah atau dzikir hadis fil bab, kesesuaian penyebutan hadis ini di dalam bab, anna fihi dhammal amali li ajli dunya, bahwasanya dalam hadis tersebut terdapat padanya celaan dari melakukan amalan dengan tujuan dunia. Wa madhhal amali li ajli akhirah, dan juga pujian, terdapat padanya pujian bagi orang yang melakukan amalan dalam rangka untuk bisa mendapatkan akhirat. Ini jelas ya, sangat berkaitan dengan pembahasan ini. Kemudian ma yustafad min al-hadits, fa inna diambil dari hadis ini, yang pertama dhammul amali li ajli dunya wa madhhal amali li ajli akhirah, ini juga apa yang sudah disebutkan tadi, pujian, apakah celaan melakukan amalan untuk tujuan dunia, dan juga pujian dari melakukan amalan untuk tujuan akhirat. Kemudian yang kedua, ini fardu tawadhu'i, keutamaan seorang bersikap tawadhu. Tawadhu ini perkara yang memiliki keutamaan. Sampai-sampai Rasul sebutkan tadi dengan doa kebaikan, tuba li 'abdin, berbahagialah surga bagi seorang hamba. Jadi yang tawadhu, tidak ingin dikenal, tidak ingin terpandang, tapi mungkin melakukan amalan itu dengan tujuan akhirat. Meskipun syafaatnya tidak diterima, meskipun izin pun tidak diberikan izin, tidak masalah, karena melakukan amalan itu dengan tujuan, tapi untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tawadhu. Kemudian tsalits fadlul jihad fi sabilillah, keutamaan berjihad di jalan Allah. Ini juga jelas ya. Berjihad, bahkan Rasul menyatakan sebagai dirwatu sanamil Islam, puncak kemuliaan Islam. Karena dengan jihad tersebut, Islam itu menjadi mulia. Kalau tidak ada jihad, Islam tentunya akan diinjak-injak oleh orang kafir. Tapi dengan adanya jihad, Islam mulia. Nah, kemudian yang keempat, ghamut tarafi wa tana'umi wa madhul khusunati wa rajulati wal kuwati, lianna dhalika mimma yu'inu al jihad fi sabilillah. Yani celaan dari bersikap bermewah-mewahan, bersenang-senang, dan juga pujian dari bersikap tegas, bersikap jantan dan kuat. Karena ini, apakah karena sikap tersebut tadi, jantan, tegas dan kuat, ini dari apa yang akan bisa membantu seorang di dalam berjihad di jalan Allah. Kalau berjihad tidak keras dengan orang kafir, tidak tegas, akan ditindas. Tapi kalau seorang tegas, langsung kerahkan pesawat tempur 100, ini kan disegani. Ini tegas. Ini memang harus bersikap keras. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashiddaa'u 'alal kuffar. Muhammad adalah utusan Allah, maka orang-orang yang bersamanya itu adalah keras, tegas kepada orang-orang kafir. Nah, dari kalangan apapun, kafir, harus tegas dengan mereka. Ini ujian bagi orang-orang yang benar-benar tentunya berniat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala yang tersebut. Ini satu pembahasan yang berkaitan dengan masalah syirkun niyah. Syirik dalam hal niatan ini termasuk diantara syirkun akbar. Ketika seorang murni melakukan amalan dengan tujuan dunia, maka sungguh ya, meskipun dia dapat apa yang diinginkan di dalam dunia tersebut, tapi di akhirat kelak Allah menyatakan laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka tidak akan dapat apapun di akhirat kelak kecuali neraka saja. Dan demikian pula habita ma sana'u fiha. Apa yang telah mereka lakukan di dunia itu akan gugur, hancur. Dan amalan mereka itu sama sekali batil, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu pembahasan. Dan insyaAllah untuk pembahasan yang lain berkaitan dengan syirku ta'ah, syirku ni'ah. Nanti masih ada pembahasan syirku ta'ah, bagaimana mentaati ulama umara dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ini juga termasuk dan terbentuk kesyirikan. Nanti ada pembahasan masa-masa itu insyaAllah. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.